الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه. وبعد، فإن المصنف رحمه الله قد بين ما يتعلق بالعبادة، وأن حق لله عز وجل، وأن الله عز وجل أرسل الرسل لعبادة الله عز وجل وإخلاص الدين له، وأن العبادة حقه وحده جل في علاه. وأورد قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكلمة أحد نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم، تشمل الملائكة والأنبياء والأولياء، لا يخرج أحد من هذا العموم. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد كان، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من المخلوقات. في الدعاء، سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة، هذا كله حق لله وحده لا شريك له، ليس له شريك في ذلك. والمساجد قيل أماكن السجود، وقيل أعضاء السجود، وهذه كلها لله، وأن المساجد لله. إن كان المسجد المراد به أماكن السجود فيكون معنى فلا تسجدوا فيها لأحد غير الله، وإن كان المراد بالمساجد أعضاء السجود فالمعنى فلا تسجدوا بها، أي الأعضاء، لأحد غير الله. المساجد لله أي أماكن السجود لا يسجد فيها إلا له. وفي الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والمساجد التي أعضاء السجود لله لا يسجد بها إلا لله سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تجعلوا مع الله شريكا في العبادة أيا كان. فهذه مسألة عظيمة ومهمة وكبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab Usulul Tsalatsah ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau menjelaskan bahwasanya ibadah adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan dengannya sesuatu apapun. Kemudian pengarang kitab ini rahimahullah menyebutkan dalil dari permasalahan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Kata ahada, apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Kalimat inilah kalimat yang nakirah dalam konteks larangan. Maka di sini mencakup semua hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu malaikat tidak keluar dari larangan ini. Juga para nabi, juga para wali, mereka semua tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi selain keduanya. Jadi yang dimaksud dengan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, ya siapapun ia, baik itu para malaikat, para nabi, atau ya, terutama selainnya, apalagi selainnya, tentu semua tidak berhak untuk di, disembah, tidak berhak untuk seorang berdoa kepada mereka, karena ini adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajid, ya, yang dimaksud dengan masajid yaitu tempat-tempat bersujud. Juga ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan masajid di sini adalah anggota badan yang digunakan untuk bersujud. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila yang dimaksud dengan masjid di sini adalah tempat-tempat bersujud atau tempat-tempat salat, maka maknanya adalah janganlah engkau sujud di dalam tempat-tempat tersebut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila yang dimaksud adalah dimaksud dengan masajid atau tempat sujud di sini adalah anggota badan yang digunakan untuk bersujud, maka maknanya adalah janganlah engkau sujud dengan anggota badan tersebut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Karena masajid atau tempat-tempat sujud tidak boleh digunakan di dalam tempat itu seorang bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan dijadikan untukku bumi sebagai tempat sujud dan untuk bersuci. Juga anggota-anggota sujud, anggota badan yang digunakan bersujud adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang menggunakan anggota badan tersebut untuk bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah, dan sungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka janganlah engkau berdoa kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya janganlah engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Dan ini adalah permasalahan yang sangat penting, permasalahan besar, dan permasalahan yang perlu untuk diperhatikan. وهذه كما ذكرت مسألة عظيمة، لكن كم من الخلق غفلوا عنها، وكم من الناس صدوا عن هذا الحق وعن هذا الهدى بأنواع من الحيل وصنوف من الدجل والاستخفاف بعقول الجهال، حتى صرفوا عن هذا الحق المبين والتوحيد الخالص. فإذا من المسائل العظيمة الجليلة الكبيرة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادة، أي أحد كان لا يرضى أن يشرك معه أحد، أي أحد كان، فكما قال الله فلا تدعو مع الله أحدا. Dan sebagaimana beliau sampaikan bahwasanya ini adalah masalah yang penting, masalah yang besar, akan tetapi banyak dari manusia mereka lalai dari hal ini, dan mereka terhalangi dan mereka dipalingkan dari sesuatu yang benar ini, dan inilah dipalingkan dari tauhid yang lurus. Padahal ini adalah masalah yang sangat penting, yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan dengannya sesuatu apapun dalam hal ibadah. Ya, siapapun dia, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah engkau berdoa kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة، وهي مترتبة على المسألتين الأوليين. الأولى عرفناها طاعة الرسول، والثانية توحيد الله. ولهذا لما أراد رحمه الله تعالى الحديث عن هذه المسألة ذكر المسألتين مشيرا إلى أنها منبنية عليهما. قال فأن من أطاع الرسول وحد الله، الأولى طاعة الرسول والثانية توحيد الله، تأتي الثالثة بعدها وهي لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وهنا ذكر رحمه الله ما يتعلق بمسألة البراء من الكفار والحذر من موالاتهم وتوليهم، وذكر رحمه الله عليها الدليل من كتاب الله عز وجل، وهو قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى تمام الآية. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masalah yang ketiga yaitu barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh baginya untuk memberikan loyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah orang terdekat dengan dia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang Allah tuliskan keimanan dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah perkuat mereka dengan pertolongan darinya. Wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka kekal di dalamnya dan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun, mereka itulah kelompok Allah dan ketahuilah sungguhnya kelompok Allah yang menang. Ini adalah permasalahan ketiga yang dibangun di atas dua permasalahan yang pertama, yang masalah pertama telah kita ketahui yaitu masalah ketaatan kepada Rasul, dan masalah yang kedua atau perkara yang kedua yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika pengarang kitab ini rahimahullah, sebelum beliau berbicara tentang masalah yang ketiga, beliau meringkas dua masalah yang pertama dengan mengatakan bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul, ini adalah masalah pertama. Kemudian dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah yang kedua. Kemudian datang masalah yang ketiga, yaitu bahwasanya orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah orang terdekat dari dia. Dan di sini ini adalah permasalahan loyalitas dan permusuhan kepada orang-orang kafir, serta larangan untuk memberikan loyalitas dan cinta kita kepada mereka. Dan pengarang kitab ini menyebutkan dalil dari Al-Quran, dan dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir, sampai akhir ayat. Ya, ayat yang kita bacakan tadi adalah dalil tentang permasalahan yang ketiga ini. Ma'asyara al-mustami'in al-kiram, hadha فيما يتعلق بالمسألة الثالثة من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلمها وأن يعتقد مضمونها وأن يعمل بها. وعرفنا أن المسألة الثالثة تتعلق بالبراءة من الشرك والخلوص من والبراءة من المشركين. ف مر معنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى للدليل على هذه المسألة. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui ya bahwasanya permasalahan yang ketiga yang disebutkan oleh pengarang kitab ini yaitu wajibnya kita berlepas diri dari orang-orang musyrik dan wajibnya kita membenci mereka. Kemudian pengarang kitab ini rahimahullah menyebutkan dalil dari permasalahan ini yaitu ayat yang kita bacakan tadi. ذكر رحمه الله تعالى الآية الكريمة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، وهي واضحة في الدلالة على المقصود. وفي القرآن الكريم آيات ثلاث في هذا الباب، باب بغض الكافر وعدم موالاته، كل آية منها تبدأ بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، كل آية من هذه الآيات الثلاث تبدأ بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. الآية الأولى من هذه الثلاث هي عدم اتخاذ أي من الكافرين عموما وليا، والثانية فيها التنصيص على الكفار من اليهود والنصارى. الآية الأولى عامة في عموم الكفار كل كافر، والآية الثانية خاصة النصارى واليهود، والآية الثالثة خاصة القرابة من الكافرين أبا أو أخا أو غيرهم. الآية الأولى هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والآية الثانية قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والآية الثالثة قوله سبحانه يا أيها الذين لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini ketika menyebutkan dalil dari wajibnya kita berlepas diri dan membenci orang-orang kafir, ya, beliau membacakan ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam Al-Quranul Karim ada tiga ayat dalam permasalahan ini yang menjelaskan bahwasanya wajibnya kita membenci orang kafir dan tidak memberikan loyalitas kita kepada mereka. Dan setiap ayat dari ayat-ayat ini dimulai dengan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu, wahai orang-orang yang beriman janganlah engkau menjadikan, ya, setiap ayat dari ayat-ayat ini dimulai dengan perkataan ini ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu, wahai orang-orang yang beriman janganlah engkau menjadikan ayat yang pertama dari tiga ayat ini, yaitu larangan untuk menjadikan siapapun dari orang kafir sebagai wali, sebagai teman, sebagai pemimpin, sebagai orang-orang pilihan. Dan ayat kedua ada pengkhususan dari orang-orang kafir tersebut dari Yahudi dan Nasara. Ayat yang pertama umum semua kafir, ya, kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai wali, sebagai teman dekat, sebagai pemimpin. Dan ayat yang kedua mengkhususkan larangan menjadikan orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi sebagai wali-wali kita. Kemudian ayat yang ketiga mengkhususkan kerabat kita dari orang-orang kafir, baik itu bapak atau saudara atau selainnya. Ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai pemimpin-pemimpin. Kemudian ayat yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai orang-orang dekat, karena sesungguhnya sebagian mereka dari sebagian yang lain adalah saling tolong-menolong, dan barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka, sungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Kemudian ayat yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai wali-wali, sebagai pemimpin. Instahabul kufra 'alal iman, jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa di antara kalian yang mencintai dan menolong mereka, maka sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang zalim. Wa al-ayah allati dzakar rahimahullah ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ila tamamiha. المحادة هي المجانبة والمخالفة. والذي حد الله ورسوله كأن المعنى والمراد كما قرر ذلك بعض أي من كان في حد غير الحد الذي أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناس في حدين، المؤمنون في حد الله ورسوله أي فيما حده الله لهم، تلك حدود الله، فالمؤمن فيما حده الله له وحده له رسوله صلى الله عليه وسلم، والكافر في حد الشيطان وجنوده. فحاد الله ورسوله أي كان في محادة ومعاداة ومجانبة لما أمر الله سبحانه وتعالى به من التوحيد، ولما يجب أن يكون عليه من طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya. Arti kata muhadda yaitu mujanabah dan mukhalafah, menjauhi dan menyelisihi. Dan orang yang menentang Allah dan rasulnya, ya, seakan-akan di sini, ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, bahwasanya orang tersebut berada di garis yang tidak digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita ketahui bahwasanya manusia itu ada di dua kelompok, terbagi menjadi dua kelompok. Orang-orang beriman berada di garis yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah, tilka hududullah, itulah garis-garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman senantiasa berada di dalam garis yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun orang kafir, maka dia berada di garis yang digariskan oleh syaitan dan tentara-tentaranya. Maka orang yang menentang Allah dan Rasulnya atau melawan Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tauhid dan apa yang diwajibkan, maka berarti dia berada di kelompok yang digariskan oleh syaitan. Qauluhu subhanahu wa taala la tajid, al-khitab muwajjah li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. La tajid ay ayyuhan nabiy, qauman ay jama'a wa ta'ifa, wal hukm kadhalika yansahib ala al-afrad يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي من صفتهم الإيمان باليوم الآخر، بالله واليوم الآخر، ثم في الوقت نفسه يودون من حاد الله ورسوله، أي أنهما أمران لا يجتمعان في القلب، لأن من لوازم مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يوالي الكافر ولو كان أقرب قريب. فيما الله سبحانه وتعالى لا تجد إن كنت أكر من دبتي وهي نبي kauman, satu kaum, yaitu satu kelompok, satu jamaah. Dan tentu yang dimaksud di sini bukan hanya kelompok, tapi setiap, ya, perorangan juga termasuk dalam ayat ini. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ini adalah sifat mereka. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dalam satu waktu mereka pun mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini adalah dua perkara yang tidak mungkin tergabung dalam hati seorang hamba. Karena di antara konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah seorang tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang kafir walaupun orang tersebut adalah orang atau keluarga terdekat dia. Wa qawluhu yu'minun billah wal yawmil akhir. Kathiran ma yujma' bain hadhain al-imanin, al-iman billah wal iman bil yawmil akhir fi al-Quran wa sunnah. Wa dhalika li anna al-iman billah هو الغاية المقصودة، هو أصل الأصول وقاعدة الدين، والذي خلق الخلق لأجله ووجدوا لتحقيق. واليوم بالآخر، والإيمان باليوم الآخر لأنها الدار التي جعلها الله للجزاء، جزاء الفريقين أهل الإيمان ومن هم ليسوا كذلك. فكثيرا ما يجمع بين هذين الإيمانين، الإيمان بالله لأن هذا هو المقصود أصالة وهو الغاية التي خلق الخلق لأجلها ووجد تحقيقها، وأصل أصول الإيمان وأساس أسس الدين، والإيمان باليوم الآخر لأنه دار الجزاء والحساب والعقاب. فيما الله سبحانه وتعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر، mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. dua kata ini sering digabung dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, banyak kita dapati digandengkan dua perkara ini dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikarenakan iman kepada Allah adalah tujuan utama diciptakannya manusia, bahkan iman kepada Allah adalah pokok terpenting dalam agama ini. Dan disebabkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah manusia itu diciptakan. Adapun hari akhir adalah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran kepada dua kelompok, kelompok yang beriman dan kelompok yang tidak beriman. Dan kita dapati banyak sekali dalam ayat dan hadis dua perkara ini digabungkan, karena iman kepada Allah adalah tujuan utama diciptakannya makhluk dan merupakan pondasi utama dalam keimanan dan pondasi utama dalam agama. Adapun iman kepada hari akhir, yaitu hari pembalasan dan hari dihitungnya amalan-amalan makhluk, juga hari di mana orang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Qawluhu man hadda Allah wa rasulahu, هذا وصف لكل كافر، فكل كافر محاد لله ورسوله، لأنه في حد الشيطان وجنوده، وليس من حزب الله في شيء، بل هو في حد الشيطان وجنوده، فكل كافر هذا وصفه محاد لله ورسوله. فرمان الله سبحانه وتعالى من حاد الله ورسوله، siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, ini adalah sifat bagi setiap orang kafir. Karena setiap orang kafir mesti dia menentang Allah dan Rasulnya, dan dia berada di garis yang digariskan oleh syaitan dan tentara-tentaranya. Dan dia tidak termasuk dari kelompok Allah Subhanahu wa taala karena dia berada di kelompok-kelompok syaitan yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan mereka adalah musuh dari Allah dan musuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khatama Allah Subhanahu wa taala هذه الآية بقوله جل في علاه أولئك، الإشارة هنا إلى من لم يتخذ الكافرين أولياء ولو كان أقرب قريب، فذكر سبحانه وتعالى في خاتمة الآية قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذكر في هذه الخاتمة ما لهؤلاء من مثوبة وما لهم من صفات، فذكر الأمر الأول أنه كتب في قلوبهم الإيمان، أي رسوخ الإيمان وثباته، والثاني أيدهم بروح من، أيدهم أي قواهم، تأييد التقوية بروح من، أي بوحي منه بمد ومعونة، والثالثة يدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، والرابع رضي الله عنهم وهذه أعظم كرامة وأجل نعمة، والخامس ورضوا عنه وهذه أيضا من النعم العظيمة، والسادس وصفهم بأنهم حزب الله، قال أولئك حزب الله، والناس إما حزب الله أو حزب الشيطان. الأمر السابع قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي أن هؤلاء هم المتحقق فلاحهم. وهذه الأمور التي ذكر الله كل واحد منها كاف بأن يحرك القلوب تحريكا شديدا أن لا تحب الكافر ولو كان أقرب قريب، فكيف بهذه الأمور مجتمعة؟ Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang Allah tuliskan iman dalam hati-hati mereka. Ini adalah balasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Di antara balasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala meniriskan keimanan dalam hati-hati mereka. Kemudian perkara yang kedua, wa ayyadahum biruhim min. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kekuatan dengan pertolongan darinya. Yang dimaksud ruh di sini adalah bantuan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yaitu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara keempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yaitu radhiyallahu anhum. Allah akan ridha kepada mereka. Ini juga termasuk nikmat yang sangat besar dan karunia yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara kelima adalah waradu an. Mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara keenam yaitu Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat bahwasanya mereka adalah kelompok Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok Allah Subhanahu wa taala dan kelompok yang kedua yaitu kelompok yang bersama musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu kelompok syaitan. Kemudian perkara yang ketujuh yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sungguhnya kelompok Allah mereka itulah orang yang beruntung. Ini adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka dan ini adalah perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu hal ini cukup membuat hati kita tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai orang-orang yang kita cintai walaupun dia adalah orang terdekat, keluarga terdekat dari kita. Wa huna unabbih ila amr la budda min wa huwa annahu la yatanafa ma'a adam muwalat al-kuffar an yu'amal al-kafir mu'amala hasana طيبة يتألف بها قلبه وتستمال بها نفسه للدخول في هذا الدين فيكون مبغضا له ولما هو عليه لكن يعامله المعاملة الحسنة الطيبة تأليفا لقلبه. ولهذا الله قال في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولما جاءت أم سلمة رضي الله عنها تطلب منها صلة لما جاءت أم أسماء رضي الله عنها تطلب منها صلة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشارته قال صلي أمك. فقوله صلي أمك هذا لا يتنافى مع ما جاء في الآية فيكون القلب مبغضا له ولما هو عليه من كفر بالله سبحانه وتعالى لكن يعامله المعاملة الحسنة تأليفا لقلبه. ولهذا في الأبوين قال الله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لم يقل عقهما مع كونهما مجاهدين لها على الكفر. ولا بأس إذا كان الإنسان جار غير مسلم أن يلاطف بالمعاملة الطيبة يهديه. جاء في الأدب المفرد بسند جيد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذبح شاة وقال أعطوا جارنا فلان. قالوا اليهودي قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار. وفي كتب الأدب لأهل السنة يعقدون أبوابا تنص على هذا باب الهدية للمشرك يهدى له الهدية من الطعام والكساء ونحو ذلك تأليفا لقلبه. ولهذا لا يخلط بين الأمرين. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya membenci orang kafir itu tidak bertentangan dengan kita bergaul dengan baik dengan mereka, berakhlak baik dengan mereka agar kita dapat menarik hati dia untuk masuk ke dalam agama kita. Jadi walaupun dalam hati kita benci dia, benci amalan dia, akan tetapi kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka agar mereka tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat adil. Juga ketika Ibunda Asma radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta izin untuk menyambung silaturahmi kepadanya, maka Nabi mengatakan, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, yaitu la tajidu qauman, yaitu tidaklah engkau mendapati orang yang memusuhi, yang beriman kepada Allah dan kemudian dia mencintai orang kafir. Ini tidak bertentangan dengan kita berbuat baik dengan orang kafir, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, sebagaimana kita juga diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya, dan seandainya mereka menyuruh kita untuk berbuat kesyirikan, maka kita dilarang untuk mentaati mereka dan kita tetap berbuat baik dan bergaul dengan baik kepada mereka. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan kita untuk mendurhakai kedua orang kita, akan tetapi cukup, ya, dalam ayat ini Allah mengatakan jangan engkau mentaati keduanya. Akan tetapi dalam muamalah duniawiyah, dalam masalah bergaul dalam perkara dunia, maka kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, kepada orang tua kita, walaupun dia seorang yang kafir. Bahkan seandainya kita punya tetangga yang kafir, ya, kita tetap diperintahkan juga untuk berbuat baik kepadanya, memberikan hadiah kepada tetangga kita tersebut, sebagaimana dalam riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pernah menyembelih seekor kambing dan dia mengatakan, berilah tetangga-tetangga kita sebagian dari kambing tersebut. Dan ketika ditanyakan kepada sahabat Ibnu Umar, apakah tetangga kita yang Yahudi tersebut, ya, beliau mengatakan, iya, tetangga kita yang Yahudi, karena beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa jadi wasiatkan oleh malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan juga kita dapati dalam kitab-kitab yang dituliskan oleh ulama ahlu sunnah, mereka menyebutkan bab hadiah kepada orang musyrik, bab bolehnya kita memberikan hadiah kepada orang musyrik. Maka boleh bagi kita untuk memberikan hadiah, baik itu berupa makanan atau pakaian atau selainnya, kepada tetangga kita atau orang musyrik atau orang kafir, agar mereka bisa tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لبعض المشركين, طلب من الله أن يغيثهم, أصيبوا بقحط فدعا الله أن يغيثهم, وهذا لا يتنافى مع بغضهم, لا يتنافى معه, ولكن هذا فيه تأليف لهم. يجوز أن يعطى, بل من مصارف الزكاة أن يعطى من أموال الزكاة تأليفا لقلبه واستمالة له لأنه يدخل في هذا الدين. ولهذا الإسلام في هذا الباب وسط, ففي النهي عن موالات الكفار وتوليهم, وفي أيضا الأمر بمعاملة الكافر غير المحارب بالمعاملة الطيبة الحسنة. فالكافر غير المحارب يعامل مثل هذه المعاملة ويلائم بالقول وبالهدية ونحو ذلك استمالة لقلبه, لعل الله عز وجل أن يهديه للإسلام. عندما نقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم نرى في هذا عجبا في هدي صلى الله عليه وسلم, ولهذا فدينه وسط, عدم موالاة الكفار وعدم توليهم, ولكن يعاملون المعاملة الرفيقة الحسنة الطيبة, لعل ذلك أن يكون سببا في دخولهم في هذا الدين. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan kita dapati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta hujan untuk sebagian kaum musyrikin, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan kepada kaum musyrikin ketika mereka ditimpa kekeringan. Ya, dan ini tidak bertentangan dengan perintah Rasulullah sallam untuk membenci mereka. Karena hal ini adalah agar mereka tertarik untuk masuk Islam. Bahkan mereka boleh untuk diberikan sebagian dari zakat yang dikeluarkan oleh kaum muslimin agar mereka tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kita dapati agama Islam adalah agama yang sangat pertengahan dalam hal ini, melarang untuk mencintai, menjadikan mereka teman, menjadikan mereka pemimpin, akan tetapi Ya, kita juga diperintahkan untuk bermuamalah dengan baik, bergaul dengan baik kepada mereka yang tidak memerangi kita, ya. Jadi seorang yang kafir, orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, mereka tetap diajak bergaul atau bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Mereka diberikan hadiah. Hal ini bertujuan agar mereka tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam, dan kita dapati dalam sirah dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat banyak sekali, ya, perkara-perkara yang mengherankan dan mengagungkan dalam masalah ini, yaitu kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan loyalitas kepada orang kafir, dilarang untuk mencintai orang kafir, akan tetapi kita juga tetap diperintahkan untuk bermuamalah dengan baik kepada mereka, tentu dengan tujuan agar mereka tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam dan agar mereka tidak membenci kita dan agar mereka tertarik untuk membantu kita dan menolong kaum muslimin, ya. Jadi hal itu ditujukan agar mereka tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa aidan mimma yanbaghi an yu'lan fi hadha al-bab wa kam zalla fihi man zalla khassatan man yahmilun al-afkar المخالفة للدين. لا يعني بغض الكافر أن يقتل أينما وجد، والشريعة جاءت بتفصيل في هذا الباب، جاءت بتحريم قتل الكافر المعاهد والكافر الذمي والكافر المستأمن، وترتبت على ذلك في الشريعة عقوبات شديدة، منما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد هو الكافر الذي كان بينه وبين المسلمين حرب ودخل ديارا بأمان، والمستأمن هو الذي دخل ديار المسلمين بأمان، والذمي هو الذي في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين ويدفع الجزية. هؤلاء كلهم كفار ولا يحل قتلهم ولا قتالهم. لهذا من لا يضبط هذا الباب ولا يفهم يخلط في الأمور ويقع في أنواع من الانحرافات التي هي ليست من الدين في شيء. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga perkara yang wajib untuk kita perhatikan dan banyak orang tergelincir dalam masalah ini, yaitu bukan berarti kita diperintahkan untuk membenci orang kafir kemudian kita membunuh mereka di manapun mereka kita dapati. Dan syariat datang dalam merincikan hal ini, ya. Kita dapati dalam syariat kita dilarang dan diharamkan untuk membunuh orang kafir yang mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin, juga orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin atau orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Ya, kita dapati bahwasanya Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat bagi orang yang membunuh mereka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan kafir mu'ahad adalah orang kafir yang mempunyai perjanjian berperang dengan kaum muslimin, akan tetapi dia masuk ke dalam negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan. Adapun kafir yang musta'man, yaitu orang yang masuk ke dalam negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan, dan dhimmi adalah orang yang tinggal di negeri kaum muslimin dan di bawah kekuasaan kaum muslimin dan mereka membayar jizyah. Ya, mereka semua tidak boleh dibunuh. Maka seorang wajib untuk mempelajari hal ini dengan baik agar dia tidak tersesat dalam masalah yang sangat penting ini. Wa nas'alullaha azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in lima yuhibbuhu wa yardah min sadid al-aqwal وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik di dunia dan di akhirat. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki semua keadaan kita.